selalu ada di hatiku. Selalu ku sebut namamu di tidurku. Walaupun ku tak melihat parasmu, tapi selalu ku rasakan hadirmu. Jangan pernah pergi, oh cintaku, percayalah aku merindu. Jangan pernah pergi, oh kasihku, percayalah aku untukmu. Walaupun ku tak melihat parasmu, tapi selalu ku rasakan hati.